Mes. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran atau pembacaan kitab Matan Ghayah wa Taqrib, dan kita masih kepada bab yang berkaitan dengan faraid, yaitu ahkam hukum yang berkaitan dengan waris. Kemarin telah kita bahas tentang bagian-bagian al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran, dan telah kita bahas siapa-siapa saja yang mendapatkan bagian tersebut. Sudah ya? Naam. Yang penting sudah kita bahas. Perkara lupa lagi atau perkara masih belum ngerti ya, itulah kewajiban kita untuk senantiasa murojaah. Ngaji itu, yang penting itu adalah murojaahnya. Kita menghafal Al-Quran selembar, maaf bukan selembar, setengah halaman satu hari bisa loh. Naam, bisa. Siapapun kita bisa. Tetapi ya, sorenya bisa lupa lagi. Kenapa? Tidak ada murojaah, tidak ada mengulang-ulang lagi. Makanya min sya'nil ulama, salah satu bimbingan dari para ulama ketika mereka mengajar, itu mereka ngajarnya sedikit tambahannya ya, tetapi yang banyak apa? Murojaah. Caranya gimana? Dengan bertanya terhadap pelajaran-pelajaran yang kemarin dipelajari, itu murojaah. Oleh karena itu saya mau bertanya dulu ya, jangan-jangan lupa lagi. Taib. Bagian-bagian yang telah ditentukan itu ada ya, setengah, kemudian berapa lagi? Seperempat, kemudian seperdelapan, kemudian dua per tiga, kemudian satu per tiga, Kemudian satu per enam. Ada lagi? Cuman enam ya. Ya. Enam. Toib. Al-akh. Saya kadang-kadang suka lupa namanya ya. Toib. Yang ikut kemarin insya Allah ya. Ikut semua ya. Enam. Jadi kalau ditanya, insya Allah mudah-mudahan semakin semangat ngaji. Naam. Taib, antum yang paling depan dulu kan. Resiko. Kalau paling depan resikonya gitulah. Yang setengah siapa saja? Naam. Yang mendapatkan setengah siapa saja? Istri jika apa? Jika suami tidak punya anak. Toyib. Pak Bintan, betul tidak? Istri dapat setengah. Kalau Pak Bintan sudah tidak ada, istri Pak Bintan dapat setengah. Kalau enggak punya anak, betul tidak? Lupa. Udahlah, Ustaz, udah ada software-nya. Ribet banget sih gitu. Naam. Hah? Antum? Setengah, enggak, ini benar tidak, dap istri. Istri dapat setengah kalau apa? Tidak punya anak. Betul tidak? Salah. Nah, yang betul siapa yang dapat setengah? Suami, kebalik. Mungkin maksud beliau tuh mau nyebut suami. Cuman ya, nah. Suami, ketika istri meninggal, suami dapat setengah dari harta istri. Naam. Ya, makanya dalam Islam itu harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri, harta bersama adalah harta bersama. Kudu puguh cek orang Sundana. Harus jelas antum mendapatkan rejeki kasih untuk istri antum. Misalkan nih dari saya sepetak tanah 100 meter berarti sudah menjadi harta siapa? Harta istri. Akadnya apa? Harta istri. Kalau kita dapat rezeki enggak dikasihkan berarti masih menjadi harta kita. Masih menjadi harta kita. Ya. Kenapa? Karena nanti memberikan efek ketika terjadi sesuatu. Ya, kemudian akan dibagikan masalah yang berkaitan dengan perdata ini, masalah waris, maka jelas mana harta suami, mana harta istri. Kalau di kita gimana? Di Indonesia ada satu kearifan lokal yang sepertinya perlu diperbaiki. Satu apa tradisi yang perlu diperbaiki. Kalau di Indonesia harta suami adalah harta istri, harus setor terus. Ya. Naam. Di Indonesia itu apa? Ada kesan bahwa apa yang didapatkan suami harus semuanya kepada istri. Dan ini perkara yang tidak benar. Ya. Jadi kalau suami dapat, istrinya dapat, suaminya enggak dapat. Ya. Naam. Jadi memang baik perkaranya ini baik ya, bahwa memang kewajiban suami adalah menghidupkan istrinya. Tetapi harus jelas. Yang kita inginkan adalah kejelasan. Ya. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada istri, ini untuk apa? Apakah infak buat istri berarti ini menjadi harta istri. Seperti itu. Ya. Naam. Toyib, kita lanjutkan. Kalau seperenam, siapa saja? Antum? Enggak masuk. Siapa yang masuk? Yang jelas yang rekam enggak masuk. Antum masuk? Iya, soalnya kemarin enggak ada rekaman. Naam. Toyib. siapa? Ibu. Ketika kalau ada, kalau punya anak, ya, ayah dapat berapa? 1/6 juga ya, kalau punya punya anak. Siapa lagi yang dapat 1/6? Yang jelas kalau 1/6 itu ingat saja ibu dan ayah. 1/3, 1/6 itu antara ibu dan ayah. Kalau enggak punya anak, ayah dapat 1/3 atau ibu dapat 1/3. Sementara jika ada anak, mereka mendapatkan berapa? 1/6. Aduh, Ustaz lupa lagi. Yaitu. Ya. Naam. Bahwa ilmu itu qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Jadi ya, memang penting kita untuk mengikat ilmu. Naam. Thayyib. Sekarang kita akan membahas tentang al-hajab, ya. Disebutkan di sini rahimahullah berkata, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan ada. Wa tasqutul jaddatu bil wal ajdadu bil ab. Ada? Ada tidak nasnya? Coba lihat tulisannya. Naam. Wa tasqutul jaddatu bil wal ajdadu bil ab. Bahwa nenek itu haknya hilang karena adanya ibu. Kakek haknya hilang karena adanya bapak. Ada? Nah, kita akan bahas itu. Artinya, ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu, bapak masih ada, neneknya masih ada, kakeknya masih ada, masih muda nih orang. Tapi udah jadi pengusaha. Banyak ya, pengusaha muda yang sukses. Hartanya melimpah. Neneknya masih ada, kakeknya masih ada. Nah, ketika dia meninggal dunia, nenek dan kakeknya dapat hak tidak? Bapaknya, bapak ibunya masih ada. Dapat hak tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena adanya bapak dan ibu. Artinya, bahwa yang berhak mendapatkan harta waris dari si mayit terus ke atas, adalah orang yang terdekat jalur apa? Jalur ininya. Naam. Orang yang terdekat jalur apa? Jalur turunannya atau jalur darahnya. Ya. Orang yang terdekat jalur persaudara apa? Darahnya. Kalau kita berarti lebih dekat kepada ibu ya dan bapak. Kalau ada nenek kakek, maka nenek kakek tidak berhak. Kecuali kalau ibu sudah tidak, bapak sudah tidak ada kakek, berarti kakek berhak. Naam. Kemudian kata beliau lagi, wa yaskutu waladul ma'a arba'ah. Anak ibu, waladul itu tidak berhak oleh karena ada 4 orang. Ya. Anak ibu waladul dia tidak berhak dikarenakan ada 4 orang. Anak ibu itu apa gitu? Saudara tapi bukan dari satu bapak. Ya. Saudara tapi bukan dari satu bapak. Kalaulah ibunya menikah kemudian meninggal dunia, ya, suami meninggal dunia, dia menikah lagi. Dari yang pertama punya anak laki-laki, dari yang kedua punya anak juga. Ya, punya anak misalkan. Nah, waladul ma'al arba'ah. hak anak dari ibu ketika meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ini berarti yang meninggal dunia siapa? Bapak yang kedua, ya. Anak dari ibu artinya bukan anak kandung, ya. Itu tidak berhak ketika ada al-walad, anak kandung. Wa waladil ibn, anak dari anak kandung. Wal ab, bapak. Wal jad, kakek. Ya. Bisa dimengerti tidak? Ini seorang wanita, dia menikah dua kali. Yang pertama, apakah dia meninggal dunia, ya, suaminya, atau bercerai atau yang lain, ya. Dia punya anak dari yang pertama. Dari yang kedua dia punya anak. Ya. Naam. Nah. Ternyata suami yang kedua pun meninggal dunia misalkan. Maka anaknya ini tidak berhak. Ya. Karena ketika ada anak yang kandung itu. Tidak berhak mendapatkan siapa? Apa? Harta suami yang kedua. Ya, tidak berhak. Atau karena adanya cucu, atau masih ada bapaknya, atau masih ada kakeknya. Kemudian wayasqutu al-akhu lil abi wal ummi ma'a thalatha. Ya. Dan saudara sebapak dan saudara seibu. Maksudnya apa ini? Saudara kandung pun ternyata bisa tidak berhak mendapatkan harta waris, ya, dikarenakan ada orang yang berikut ini. Yang pertama ada al-ibn, anak laki-laki, ya. Wabnil ibni, wabnil ibni itu apa? Anak dari anak laki-laki, yaitu apa? Cucu, ya. Wal ab, dan bapak. Naam. Saya berikan contohnya. Ada papan tulis? Naam. Taib. It's ini. Nanti jatuh. Naam. Spidolnya mana? Oh iya. Baik. Ya, tadi kita katakan bahwa anak dari bapak, ya, atau saudara sebapak, saudara kandung itu bisa jatuh haknya, artinya dia tidak berhak dengan adanya anak, cucu atau bapak. Contoh, seorang meninggal dunia. Ini saya tulis contoh ya. Kalau ibu-ibu berarti nggak bisa lihat papan tulis. Ya, tidak apa-apa. Bayangin aja berarti. Gimana lagi? Bayangin aja. Seorang ayah. Ya. Maaf. Dia meninggal dunia. Ya. Meninggalkan bapak. Ternyata bapaknya masih ada. Anak laki-laki. saudara kandung. Dia punya saudara kandung nih, perempuan, laki-laki. Ya udah, perempuan sama laki-laki. Ya. Toib, bapak, ibu masih ada. Ya. Ternyata istrinya pun masih ada. Ya, istri. Naam. Anak laki-laki. Ini cucu punya anak nih, laki-laki. Toib, lihat ya. Sekarang bapak dapat berapa? Al-Akh antum Abu Qayyum. Naam. Bapak dapat berapa? Lihat di sini. Ini ada anak laki-laki apa? Bapak dapat berapa? 1/6 karena ada anak laki-laki. Toib, ibunya dapat berapa? Sama 1/6 karena ada anak laki-laki. Naam. Istri, istrinya ternyata masih ada. Dapat berapa? Hah? 1/8 Toib. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Ini anak laki-laki emang bener nih. Ya. Naam. Toib. Sekarang cucu laki-laki dapat tidak? Hah? Tidak dapat, ya. Dikarenakan ada apa? Anak laki-laki, wajarlah. Sekarang saudara kandung perempuan laki-laki dapat tidak? Tidak, karena ada anak laki-laki. Jadi ini tidak dapat. Berarti yang berhak siapa? Bapak, ibu, istri, dan anak laki-laki. Ya, bapak, ibu, istri, dan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini termasuk at-ta'swib. Artinya dia berhak tetapi bagiannya tidak ditentukan. Makanya perhitungannya itu diakhirkan. Dia hanya mendapatkan apa? Sisa dari apa? Harta yang telah dibagikan sebelumnya. Naam. Oleh karena itu perhitungannya gimana? Taib, kita contoh ya. Dari sini kita hapus yang tidak berhak. Nah. Naam. Ini bapak. Ini ibu. Istri. Anak laki-laki. Bapak dapat berapa? 1/6 Ibu 1/6 Ini 1/8 Sisanya adalah untuk anak laki-laki. Berarti perhitungannya gimana? Orang matematik gampang. 1 dikurangi 1/6 dikurangi 1/8 Benar enggak? Oh, sorry. Dikurangi lagi 1/6 sama dengan bagiannya seperti itu. Berapa tuh? Coba. 2/6 dikurangi 1/8 Hah? 1 dikurangi 2/6 kurangi 1/8 2/6 itu 1/3 Dikurangi 1/8 Sahih? Ya. 1 dikurangi 1/2 Oh, sorry. Bukan. 5/ Pokoknya segitu deh, ya. Aneh juga, kita juga. Pokoknya 1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/8 itu. Ya. Yang penting kita tahu bagian-bagiannya. Toib. Siapa yang pinter nih? Sok, berapa? Antum. Ahli matematik kelihatannya nih. Santai aja. 1 Oh iya. Dikurangi 24 bagi 4. Nah. Dikurangi 24 bagi 8 3 dikurangi 24 bagi 6 4. Jadi tinggal berapa? 24 kurangi 4 20 kurangi 3 17 kurangi 4 13 24. Ini bagi anak laki-laki. 13/24 bagian anak laki-laki. Jadi penyebutnya disamakan. Jadi kelipatan persekutuan terbesar ya. Terkecil justru ya. Nah, kita lihat angkanya padahal gede tapi semakin besar justru semakin kecil nilainya ya. Nah, jazakallah khair. Iya, jadi seperti itu perhitungannya ya. Nah, ada namanya istilahnya al-aul. Ya. Baik, kita bacakan lagi matan terakhir. Wa yasqutu waladul ab biha ula itsalasah wabil akhilil ab wal um. Anak dari bapak berarti bukan anak kandung ya. Bukan anak kandung itu haknya enggak berhak oleh adanya apa? Mereka itu bertiga. Siapa? Yang disebutkan tadi di atas, anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Ya. Wabil akhlil abi wal um. Dan dari oleh anak kandung. Jadi kalau ada anak sebapak, kemudian anak kandung, maka anak sebapak ini enggak berhak karena adanya anak sebapak seibu. Ya. Thayyib. Kita berikan contoh lagi. Nah, seorang meninggal dunia. Ya, dia punya anak perempuan satu. Anak perempuan satu. Punya bapak, istri. Ya, anaknya dua nih. Ya, yang pertama anak kandung. Nah, ini orang ini punya istri lebih dari satu, ya, punya istri lebih dari satu. Yang ini apa dari istri yang dulu, misalkan, ya. Jadi punya anak juga, anak sebapak berarti kan? Sebapak, ya. Lihat, ini anak kandung, ini istri, ya. Nah. Punya cucu. Apa? Cucu laki-laki. Ah. Taib. Anak perempuan dapat berapa? Hah? Dapat berapa? Separo. Benar. Setengah karena dia sendiri, ya. Anak perempuan karena dia sendiri, setengah. Toyib. Cucu laki-laki dapat tidak? Tidak, karena ada anak perempuan. Maksudnya cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Kemudian, anak sebapak dapat tidak? So apa? Iya, dapat tidak? Karena ada anak kan kandung. Tidak dapat dia. Coret. Nah, istri dapat berapa? Ayo. Berapa? 1/8. Ya. Bapak. Nah, bapak ini disebutkan dalam Al-Quran, dia mendapatkan berapa? Hah? Ketika ada anak dapat berapa? 1/6. Dan dia pun salah satu ashabut ta'sim. Artinya ketika tidak ada anak laki-laki, sisa itu kalau masih ada bapak diberikan kepada siapa? Kepada bapak. Dia 1/6 plus asobah. Waduh. Dia 1/6 tambah asobah, tambah sisa. Yang paling banyak siapa nih? Kalau gini. Bapak. Ya. Lihat. Tapi ini ada nih saudara. Oh, ini ada anak ini. Hah? Oh, enggak kelihatan sih. Ini anak apa saudara nih? Ke sini. Sorry. Istri, anak. Oh ya, anak kandung ini. Berarti bapaknya enggak jadi. Bapak enggak jadi dapat asobah. Ya. Tadinya udah tersenyum bapaknya nih. Ya, enam. Dia dapat berapa bapak? Seper 6. Berarti anak laki-laki dan anak perempuan. 6. Dapat berapa? Asoba. Hitungannya gimana? Dua kalinya anak perempuan. Ya. Toib. Ini berarti asoba. Cara perhitungannya adalah 1 dikurangi 1/6 dikurangi 1/8. Gitu aja. Berapa ini? 24 lagi ya? Iya. 24 lagi. Jadi berapa nih tadi? Ah. 17/24. Ini adalah apa? Bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. 6. Tinggal dua kalinya anak laki-laki, dua kalinya anak perempuan, itulah hak dari anak laki-laki. 6. Ya, masih tersisa kan? 1/6 kurangi 1/8 masih ada kan? Masih ada ya. 6. Toib. Dengan contoh itu biasanya memang lebih jelas, ya. Kemudian sudah terdengar azan zuhur. Cepat sekali ini. Lihat di sini, sebelum kita masuk ke bab wasiat, ada dua kalimat tersisa. Wal arba'atu yu'assibuna akhwatihim. Ya. Ada empat orang yang menjadikan asobah bagi saudara-saudara mereka, yaitu anak laki-laki. Artinya gini, ya, sebenarnya anak perempuan itu nggak mendapatkan asobah, tetapi karena ada saudara laki-laki, dia mendapatkan apa? Asobah. Ya, saudara laki-laki itu bisa menjadikan asobah. Namanya asobah bil ghairi. Ya, wa banul ibn juga sama, anaknya atau cucu. Ya, contoh seseorang mati, meninggal dunia, dia punya anak perempuan masih hidup, punya anak laki-laki, tapi anak lakinya sudah meninggal, tapi dia punya anak lagi laki-laki. Ya, maka ini menjadi asobah. Ya. Ibnul Ibni ini menjadi asobah bagi anak perempuan. Dia mendapatkan dua kali, maaf, laki-laki ini mendapatkan dua kali anak perempuan. Seperti itu. Wal akhu minal abi wal saudara kandung. Dia bisa mendapatkan asobah, ya, kalau ada anak perempuan. Ya, lihat. Wal arba'atu yu'assibuna akhwatihim. Apa empat orang yang saudara perempuan itu bisa mendapatkan asobah. Ya, saudara kandung, berarti saudara laki-laki kandung, ya. Berarti saudara perempuan kandung pun itu mendapatkan asobah juga. Kemudian wal akhu minal ab, saudara bapak. Artinya, saudara bapak mengasobahkan saudara perempuan dari bapak. Maksudnya saudara sebapak itu bisa menjadi mengasobahkan saudara saudara perempuan sebapak. Naam. Wal arba'atu yarisuna duna akhwatihim. Ada empat golongan yang mereka mewariskan, ya, berhak mendapatkan waris walaupun tidak ada saudara perempuannya. Di antaranya adalah al-a'mam, paman, ya, paman-paman, wa banul a'mam, anak dari paman, ya, wa banul akh, anak dari saudara laki-laki atau keponakan laki-laki, ya, Kalau anak dari paman apa? Sepupu, ya. Wa asabatul maulal mu'tid. Dan budak yang dibebaskan. Artinya harta dari budak yang dibebaskan, ya, itu menjadi siapa? Menjadi maulanya. Apa? Menjadi punya tuannya. Dapat asobah langsung tuannya. Naam. Nah, paman ini dan sepupu dan keponakan itu jika anak laki-laki tidak ada. Ingat itu. Ya. Pertama, atau jika saudara tidak ada. Ya, tetapi kalau ada anak atau ada bapak ke atas, maka mereka terhapus semuanya. Paman, sepupu, ya, keponakan itu terhapus semuanya dikarenakan ada anak laki-laki atau ada bapak. Orang meninggal dunia, dia meninggalkan paman, ya, dia meninggalkan paman, dia meninggalkan istri. Pamannya dapat enggak? Cuman itu aja saudaranya, ada paman dan ada istri. Dapat enggak paman? Dapat asobah. Ya. Naam. Karena hanya istri saja yang ditinggalkan. Istrinya dapat seperempat, sisanya dapat punya paman. Nah, memang di sini dapat kita ambil bahwa pertalian darah itu lebih kuat, ya, dibandingkan dengan pertalian pernikahan. Artinya semakin dekat, ya, hubungan darahnya, semakin berhak dia untuk mendapatkan apa harta warisnya. Ya, saya kira ini hukum waris yang kita pelajari, ya. Sudah berapa pertemuan? 3 pertemuan, 6. Kalau kita bahas secara khusus, saya kira perlu daurah atau perlu kajian khusus tentang waris. Yang penting kita tahulah, pernah menyentuh, pernah belajar, ya, walaupun sore nanti mungkin udah lupa lagi, ya, wallahu a'lam bishawab. 6. Yang penting kita sudah pernah menyentuh hukum waris itu, ya, seperti ini. Ya, ilmu pasti siapapun bisa mempelajarinya bagi orang yang serius mempelajarinya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan saja kepada masalah yang berkaitan tentang wasiat. Ini pun penting, ya, ini pun masalah penting. Insyaallah biiznillah, semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada pengumuman. Insya Allah untuk hari Sabtu besok di Al-Iqsam, insya Allah ada daurah bersama Ustaz Al-Farnai. Yang sembilan sampai selesai. Insya Allah tema besok. Dan ini pagi-pagi ada berita dalam berita ini rosibul, yaitu ibu Ustaz Said meninggal dunia. Mohon